بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di masjid Jannatul Firdaus ini. Dan sebagaimana pertama kali saya pernah menyampaikan kepada seluruh yang hadir saat itu, bahwa nama dari masjid ini hendaknya memotivasi kita untuk bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Janganlah merasa cukup, yang penting masuk surga. Dan jangan pula sampai ada di antara kita yang berkata, gak apa-apa masuk neraka dulu, yang penting nanti masuk surga. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita, beliau bersabda, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus fa innahu a'laha wa awsataha." Apabila kalian meminta kepada Allah surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah al-firdaus. Karena Al-Firdaus adalah surga yang tertinggi dan berada paling tengah. Jannatul Firdaus. Dan alhamdulillah, inilah pertemuan yang kesekian kalinya untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in atau 40 hadis Arba'in Nawawiyah. Cukup panjang lebar di awal pertemuan kita untuk mengkaji kitab ini. Mengapa Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita kaji? Dan mengapa banyak ustaz mengulang-ulang kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah? Salah satu di antara yang hendaknya kita ketahui, bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini, beliau berkomitmen untuk mencarikan jawami'ul kalim, hadis-hadis yang tidak panjang tetapi memiliki makna yang luas dan mendalam. Dan beliau menjaga komitmen tersebut, sampai kalaulah ada hadis yang cukup panjang, kemudian beliau menjelaskan maksud dan tujuan utama disebutkannya hadis panjang tersebut. Hadirin sekalian, pertemuan kita satu bulan satu kali untuk membahas satu hadis. Itu berarti kita punya kesempatan selama satu bulan juga untuk menghafalnya, mengulang-ulang kembali, dan untuk membuahkan hasil berupa amal. Kita kemarin terakhir sampai di hadis ke-5. Masih hafal hadis pertama sampai ke-5?

sallallahu alaihi wasallam. Ilaihil malaku kalimat la ya'malu pada kajian yang lalu diingatkan bahwa di posisi ini kalau kita keliru membaca maknanya akan kontradiktif. La ya'malu tidak beramal. La ya'malu sungguh-sungguh beramal. Nah, di sini pendek bukan panjang. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Silakan dilanjutkan. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasqitu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Mumtaz. Selanjutnya. Wa inna ahlakum la ya'malu. La ya'malu. La ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasqitu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Mumtaz, barakallahu fikum. Hadis yang kelima yang paling dekat pada kajian yang lalu, hadithu Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang sudah hafal? Silakan. Ya, boleh sambil langsung disetorkan saja. Ma laisa minhu. Mumtaz. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin amila. Mumtaz, barakallahu fik. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dan kita sudah kupas tuntas makna hadis ini berikut dalil-dalil yang lain. Ada satu hal yang menarik untuk kita cermati bersama, mengapa disebutkan dua riwayat yang perbedaannya hanya sedikit. Pertama itu man ahdatha fi amrina hadha. Yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna. Ini man ahdatha, ini man amila amalan. Apa bedanya? Kalau man ahdatha, seseorang yang memproduksi, yang berinisiatif untuk membuat sebuah ajaran baru, sebuah tata cara pelaksanaan ibadah yang baru, masuk ke dalam hadis dengan redaksi yang pertama. Barang siapa yang membuat-buat baru sesuatu perkara dalam Islam yang bukan bagian dari tuntunan kami, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Adapun redaksi yang kedua, man 'amila 'amalan, barang siapa yang berbuat, baik dia yang berinisiatif memproduksi ataupun bukan. Baik dia yang memulai pembuatan perumusan amalan baru tersebut atau bukan, tapi dia melakukannya, maka perbuatan tersebut, amalan tersebut tertolak. Hadirin sekalian, dan yang istimewa pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebagaimana disebutkan langsung oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, seyogianya bagi setiap pemula dalam menuntut ilmu untuk belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena hadith-hadith di dalam kitab tersebut adalah kaidah-kaidah prinsip agama Islam. Makanya saya sangat menganjurkan kita semua di sini untuk menghafal. Seperti halnya prinsip di dalam hidup itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka inilah prinsip ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai kepada hadis yang ke-6. Silakan dilihat. Hadis ini tidak terlalu panjang, bahkan relatif pendek. Hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abu Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala. Coba saya meminta kepada salah satu hadirin yang berkenan membaca, dilihat dari buku enggak apa-apa. Siapa yang membaca? Jangan takut salah. Seorang ulama ussalaf Yahya bin Abi Katsir berkata, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan berhasil menuntut ilmu agama yang malu atau sombong. Baca. Silakan. Yang lain silakan memperhatikan. Bismillah. An Nabi Abdullah bin Mu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna halala bayyin wa inna harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Pemanit tapak syubuhan tapak istatru alihim wa anjizih Pama wapa'afi syubuhati wapa'afi haram Tarwa'i yara'a hawlal hima yushibu ayyar ta'afi Ala wa inna likulli malikin hima Ala wa inna himallahi maharimu Ala wa inna biljajadi uqtah Wa idha salahat salahat jasadu kulluh Wa idha fasadat fasadat jasadu kulluh. Baik, masya Allah. Kita coba baca sama-sama. Boleh dilihat bukunya. An Abi Abdillahi. Silakan dibaca sama-sama. An Abi Abdillahi. An Nu'man ibn Bashirin. Radhiyallahu anhuma qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun La ya'lamuhunna. Beda ya. Kalau tadi hadis yang ke-4, wa inna ahadakum la ya'malu. Cepat bacanya karena pendek. Di sini harus agak panjang. Karena kalau dibacanya pendek, maknanya akan kontradiktif. Indahnya tajwid di dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab salah satu keunikannya adalah ketika kita keliru baca panjang pendeknya, maknanya bisa berubah bahkan 180 derajat. Kita ulangi. La ya'lamuhunna kathirun minan nasi. Famanittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a حول الحما حول الحما يوشك أن يرتع فيه ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Rawahul Bukhari. Ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Kira-kira kalau bulan depan ini kita off, baru ketemu lagi bulan Juli, berarti kita punya waktu 2 bulan. Kita kira-kira hafal apa belum ya? Insyaallah ya. Dicoba ya. Bismillah. Hadirin sekalian, ini adalah hadis ke-6 yang merupakan jawami'ul kalim dan sekaligus menjadi salah satu dalam kaidah agama ini. Dari An-Nu'man Ibnu Bashir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sahabat kecil. Kenapa disebut sahabat kecil? Karena beliau itu telah beriman, telah masuk Islam, menjadi sahabat Nabi sejak usia dini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan usia An-Nu'man ibn Bashir hanya 8 tahun saja. An-Nu'man ibn Bashir meninggal dunia, Rasulullah SAW meninggal dunia, usia An-Nu'man ibn Bashir adalah 8 tahun. Berarti termasuk sahabat muda. Beliau An-Nu'man dan ayahnya Bashir, dua-duanya sahabat. Jadi ayahnya seorang sahabat Nabi, anaknya An-Nu'man yang membawakan hadis ini juga sahabat Nabi. Karenanya kalau ada seorang sahabat, beliau putranya sahabat, biasanya dibacakan radhiyallahu anhuma. Tapi seperti Abu Bakar, seperti Umar, yang ayahnya tidak termasuk sahabat, dibacakanlah radhiyallahu anhu satu. Tapi kalau ayahnya juga sahabat, radhiyallahu anhuma dua. Semoga Allah meridai beliau dan ayahnya. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bisa dibayangkan ya, Rasulullah wafat usia beliau 8 tahun. Tapi hadis ini beliau langsung dari beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah mendengar banyak sekali kebaikan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan ragu untuk menanamkan kebaikan kepada anak-anak kita semenjak mereka kecil. Perdengarkan Al-Quran, perdengarkan hadis, perdengarkan kebaikan kepada anak-anak kita semenjak mereka masih kecil. Sehingga mereka terbiasa untuk mendengar kebenaran sejak dini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal di dalam Islam jelas. Ambil ini sebagai kaidah. Yang halal dalam Islam itu pasti jelas. Bagaimana bisa menjadi jelas, Ustaz? Diketahui oleh banyak orang. Apa hukumnya air putih? Halal. Apa hukumnya nasi? Halal. Hukum asal sesuatu halal. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. apa hukum makan daging babi bagi seorang muslim? Apa hukumnya khamr yang memabukkan? Haram. Apa hukumnya judi? Haram. Innal harama bayyin. Ambil kaidah berikutnya. Haram itu jelas. Ustaz, ada yang tidak diketahui apakah halal ataukah haram? Ya, dan itu jumlahnya banyak. Itu pun telah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram, umurun mustabihat, banyak perkara yang mustabihat, samar, belum jelas hukumnya bagi kebanyakan manusia apakah ia halal ataukah haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang syubhat ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Maka yang halal jelas, yang haram jelas, antara yang halal dengan yang haram dan jumlahnya banyak tidak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Subhanallah. Sehingga para ulama menyatakan segala sesuatu terbagi menjadi tiga. Ada yang halal dan jelas kehalalannya, ada yang haram dan jelas keharamannya, ada yang mustabihat atau juga dikenal syubuhat, samar, bias, ambigu, belum jelas apakah ia halal ataukah haram. Dan yang ambigu, tidak jelas alias bias ini tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Yarhamukumullah. Oleh karena itu, ada satu hal yang diingatkan oleh para ulama pada saat mereka menyebutkan hadis ini, bahwa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus sering, harus banyak dekat dengan para ulama. Kenapa Ustaz? Karena dengan mendekati para ulama, mereka bisa menguraikan secara terperinci kepada kita yang belum kita ketahui secara jelas halal atau haramnya. Terlebih di zaman seperti sekarang ini, banyak hal yang baru dan berkembang, tidak mudah bagi kita untuk memastikan ini halal, tidak mudah pula bagi kita untuk memvonis bahwa itu haram. Gak tahu saya. Maka siapa yang bisa menjawab hal ini? Para ulama. Yang bisa menjawab bias-bias tidak jelas antara hukum halal dan haram sesuatu adalah para ulama. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kira-kira sama atau beda? Beda. Ayat ini Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Beda. Tidak mungkin sama. Pasti berbeda. Dan subhanallah, bedanya seseorang yang berilmu tentang agama dengan seseorang yang tidak berilmu tentang agama akan membedakan kemuliaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. yang beriman, yang berilmu serta beramal dengan ilmunya, mereka pasti mulia. Allah yang jamin kemuliaan tersebut dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu sekian derajat. Jangan ragu langkah kita untuk menuntut ilmu agama, karena Allah pasti memuliakan hamba yang beriman, yang berilmu, dan ia mengamalkan ilmunya. Lebih menjadi tegas kembali kebutuhan kita untuk dekat dengan para ulama. Tatkala Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Disuruh kita untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu, karena yang halal jelas, yang haram jelas. Namun di antara yang halal dan yang haram ada berbagai perkara yang samar, belum diketahui oleh kita secara pasti kehalalan atau keharamannya. Banyak di antara manusia yang tidak tahu. Ada yang tahu, Ustadz? Ada. Siapa mereka? Para ulama. Sehingga kita diarahkan oleh Allah untuk bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nanti para ulama mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya sekedar berfatwa. Bukan hanya sekedar menyampaikan ini halal ini haram, mereka akan mempertanggungjawabkan semua ucapan mereka di hadapan Allah. Tidak boleh bagi seseorang sembarang berkata ini halal ini haram, tidak boleh. Lisan yang berdusta berkata ini halal, ini haram, sama seperti halnya kejahatan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak berilmu dia akan bertanya kepada para ulama. Yang dianggap para ulama, dinilai sebagai para ulama, mereka tidak boleh berkata sembarangan. Mereka harus berkata-kata sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada, dari hati-hati manusia. Tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tatkala sudah tidak lagi Allah menyisakan seorang alim pun di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan menjadikan tokoh-tokoh pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh, tapi dianggap pinter, dianggap tokoh, dianggap alim. Selanjutnya apa yang terjadi? Nabi menyatakan fasu'ilu, mereka yang ditokohkan padahal mereka dangkal ilmu agama ini akan ditanya, ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilmin, sayangnya mereka akan berfatwa namun tanpa ilmu. Dianggap tokoh, dianggap pemimpin, dianggap ulama, sayangnya mereka dangkal ilmu agama yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya di hadapan Al-Quran dan Al-Hadis. Bicara atas nama Islam, bicara atas nama Allah, tetapi jauh dari kebenaran wahyu Allah. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai menulis sebuah kitab dalam 6 jilid besar, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, tanda tangan orang-orang yang tanda tangan, paraf, teken atas nama Allah. Dia paraf atas nama Allah, bicara tentang agama atas nama Allah, namun belum memastikan kebenaran yang diucapkannya. Na'udzubillah. Pada saat sudah seakan tidak tersisa lagi seorang alim pun, banyak orang akan mengangkat tokoh-tokoh mereka dari kalangan orang-orang yang dangkal ilmu. Mereka ditanya tentang agama, mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sendiri tersesat dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hadirin sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang halal yang jelas, haram yang jelas, namun di antara keduanya terdapat yang samar, tidak diketahui oleh banyak manusia dan hanya diketahui oleh para ulama, semestinya memotivasi kita untuk betul-betul selalu bersemangat belajar menuntut ilmu agama dengan cara apapun. Apakah hadir di majelis ilmu? Apakah membaca? Apakah dengan mendengarkan radio dakwah? Apakah dengan menyaksikan siaran televisi dakwah? Kebenaran yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dengan pemahaman yang lurus, pemahaman generasi as-salaf yang terdahulu, as-salih, yang berada di atas kesalihan. Dan ini penting, terlebih kalau kita ini bicaranya konteks untuk anak-anak kita. Masya Allah, kita sekarang saja banyak yang tidak kita paham tentang agama. Kita harus bertanya, sering bertanya kepada para ustaz, kepada para ulama. Terus bagaimana dengan anak-anak kita? Maka kalaulah kita berpikir, saya ingin belajar ilmu agama agar anak-anak saya setidaknya juga kalau tidak tahu sesuatu bisa bertanya kepada saya dan saya bisa menjelaskannya, itu halal nak, karena dalilnya demikian, itu haram nak, dalilnya demikian. Ini kalau berpikirnya jangka panjang. Karenanya jangan kita itu mudah merasa puas seminggu sekali ikut pengajian, sudah saya sudah rutin ikut kajian. Oh ya, Masya Allah, berapa kali? Sekali dalam sepekan. Para ulama mereka belajar setiap saat sepanjang masa. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau sudah sakit, sakit dengan kondisi yang parah. beliau tidak bisa sendiri untuk mengoreksi sebuah hadis, maka beliau meminta kepada putranya Abdullah, "Nak, tolong ambilkan kitab ini, tolong bacakan hadis ini, bapak ingin mengetahui keabsahan riwayat tersebut." Allahu Akbar. Sehingga tatkala beberapa sahabat Imam Ahmad menjenguk beliau, mereka bertanya, "Ya Imam Ahmad, ilal an?" Wahai Abu Abdullah Imam Ahmad, sampai sekarang engkau bergelut dengan ilmu, sampai dalam kondisi parahmu ini engkau terus belajar ilmu, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau ditorehkan dengan tinta emas. Minal mahbarah ilal maqbarah. Belajar itu dari mulai kita kenal tinta pena untuk menulis sampai kita berada di liang lahat. Tidak mengenal kata berhenti, sampai pun dalam kondisi sedang sakit. Kenapa? Agar kita dalam beragama benar-benar di atas al-haq. Kita dalam kondisi tahu ini halal, ini haram. Terus menggali, terus menggali, terus mempelajari, terus bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, An-Nahl ayat 43. Bertanya, bertanya, bertanya, bertanya. Mumpung walhamdulillah di zaman kita sekarang banyak di antara para ulama yang masih membantu kita untuk memahami perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang bias. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini di garis bawahi untuk kondisi kita masing-masing. Mungkinkah saya masih termasuk yang mereka ini? Perkara-perkara yang tidak diketahui kehalalan dan keharamannya secara jelas oleh mayoritas manusia. Apakah kita termasuk yang mayoritas itu? Kalau jawabannya adalah iya Ustaz, saya masih begitu Ustaz, masih banyak belum tahu apakah ini halal dengan kepastian ilmu, apakah ini haram dengan kepastian ilmu, saya harus bagaimana Ustaz? Tenang, alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan formula resep. Apa kata beliau? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Siapa saja yang menjauhkan diri dari yang syubhat, dia menjauh dari yang syubhat, dari yang masih samar kehalalan dan keharamannya, sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ini halal atau haram ya? Duh, belum jelas, tinggalkan. Inilah jalan selamat. Inilah jalan selamat. Kalau kita belum tahu dengan pasti kehalalan atau keharaman sesuatu, yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah menjaga diri dengan meninggalkannya. Dan inilah yang oleh para ulama disebut wara'. Nanti kita akan lebih khusus mengkaji tentang wara' pada hadis Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hadis ke-13. Sikap wara', menjauh, meninggalkan apa yang masih belum jelas bagi kita halal atau haramnya. Ustaz, tapi saya sudah harus mengambil keputusan. Tunda keputusan itu. Jangan sampai kita memberanikan diri, alah semoga halal. Masa kayak gini saja haram? Tapi berfatwa untuk diri sendiri. Belum jelas ini. Ini halal atau haram ya? Kayak-kayaknya sih halal. Alah, halal dulu aja lah. Sampai kita dengar nanti bahwa itu adalah haram. Ini sikap yang keliru. Yang benar adalah hentikan. jauhkan diri kita darinya. Ustaz, saya harus ambil keputusan. Bertanya kepada para ulama. Jangan putuskan sendiri, berfatwa untuk diri sendiri tanpa kebenaran dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra yang sudah sangat sering kita dengarkan. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti apapun yang engkau tidak berilmu tentangnya. Stop. Jangan ikuti. Jangan ikuti tanpa dasar ilmu, baik itu perkataan ataupun perbuatan, sebagaimana tafsir Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahmatullahi alaih. Beliau berkata, wala tattabi' ma laysa laka bihi ilmun minal aqwali wal a'mal. Jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak berilmu tentangnya, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Seseorang bertanya, Ustaz, tapi banyak loh yang sudah melakukannya. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi saya sendirian, Ustaz. Sendirian tapi selamat. Sendirian tapi berada di atas kepastian hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah yang halal atau yang haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dengan menyatakan, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram." Seseorang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang belum jelas halal atau haramnya, dia jaga dirinya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara syubuhat, waqa'a fil haram, dia akan terjatuh pada yang haram. Barang siapa yang menceburkan dirinya pada perkara syubhat, maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan dalam redaksi fi'il madhi, yang artinya telah lampau. Barang siapa yang telah terjatuh pada yang syubhat, maka dia telah terjatuh pada yang haram. Dan salah satu makna yang terkandung dalam fi'il madhi adalah sebuah kepastian karena telah terjadi. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka hampir bisa dipastikan dia terjatuh dalam yang haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan ada dua makna di sini. Barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka dia akan terjatuh pada yang haram. Ada dua makna. Yang pertama, maknanya adalah karena seseorang itu terbiasa menggampangkan yang syubhat, sebelum dia tahu kepastian halal dan haramnya, maka dia akan terjatuh pada yang haram suatu saat. Apakah sekarang ataukah nanti? Karena dia membiasakan syubhat. Halal apa haram ya? Alah, halal. Padahal masih ada keraguan di dalam hatinya. Belum yakin dia apakah itu halal ataukah haram. Ketika kita masih merasa belum yakin tentang kehalalan sesuatu atau keharamannya, sebelum kita ucapkan, sebelum kita yakini, sebelum kita amalkan, bertanyalah kepada para ulama. Ustaz, ulama itu siapa? Beritahu kepada kami supaya kami tidak keliru menjadikan seseorang sebagai referensi ilmu. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dalam segala ketetapan Islam, dalam segala urusan tentang Islam. bicara sesuatu, mereka hadirkan dalilnya. Memahami sesuatu, mereka merujuk kepada Al-Quran, kepada Al-Hadith, dan mereka merujuk kepada para ulama yang lebih senior keilmuannya, yang lebih senior usianya di dalam menuntut ilmu. Kembalikan kepada para ulama. Dan subhanallah, para ulama yang tawadhu', para ulama yang rendah hati, mereka bukan orang-orang yang buru-buru berfatwa boleh atau tidak boleh, halal atau haram. Para ulama sangat berhati-hati. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala suatu ketika pernah ditanya tentang 40 pertanyaan. Dalam riwayat yang lain 70 pertanyaan. Beliau tidak menjawab kecuali 2 atau 3 dari seluruh pertanyaan itu. Sisanya jawaban beliau hanyalah wallahu a'lam. Padahal beliau imam dan mufti di Masjid Nabawi di masanya. Imam Syafi'i berguru dari Imam Malik. Kemudian penanya ini berkata kepada Imam Malik, Anda ini imam, Anda ini ahli hadis, Anda ditanya sekian puluh pertanyaan, Anda hanya menjawab 3 atau 4 saja, bagaimana ini? Kemudian dengan ringan Imam Malik berkata, umumkan ke seluruh masyarakat kota Madinah, katakan bahwa Malik tidak tahu. Artinya Imam Malik sama sekali tidak malu kalau sebagian orang menyimpulkan Imam Malik tidak tahu tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Imam Malik tidak malu. Saya tahu cuma 2 atau 3 permasalahan di antara 40 atau 70 permasalahan. Sisanya wallahu a'lam saya tidak tahu. Wallahu a'lam saya tidak tahu. Wallahu a'lam saya tidak tahu. Inilah akhlak para ulama. Mereka bukan orang-orang yang aji mumpung. Bukan ketika sudah duduk di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, duduk di atas podium untuk berceramah, untuk menyampaikan materi, kemudian mereka merasa bahwa kunci fatwa ada di tangannya. Halal, boleh, haram, tidak boleh. Terlebih kalau tidak menyampaikan dengan dasar ilmu yang benar. Dan di zaman sekarang ini semakin banyak orang-orang yang memberanikan diri untuk berbuat demikian. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang banyak berdusta malah justru dinilai jujur, menipu. Yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang dapat dipercaya dia dianggap berkhianat, yang pengkhianat justru dititipkan banyak-banyak amanat. Kira-kira terjadi belum itu Pak di zaman kita? Kemudian Nabi bersabda, wa yadhharu fihim ruwaibidah, dan akan muncul di tengah-tengah manusia di tahun-tahun tersebut para ruwaibidah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka ruwaibidah? Nabi menjawab, rajulun tafihun yatakallamu fi amril ammah. Orang rendah yang tidak punya ilmu tapi banyak bicara atas nama orang banyak. Jangan. Kalaulah kemudian kita menuntut ilmu dan akan seperti itu seterusnya, kita selalu menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu, belajar, belajar, belajar, bukan di dalam rangka kemudian untuk menganggap diri kita sudah layak berfatwa. Wal'iyadzubillah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan kepada kita agar kita mengembalikan hal-hal yang masih syubhat kepada para ulama dengan meninggalkan, kemudian kita bertanya kepada para ulama, setelah jelas ini halal, ini haram, baru kita ambil, kita konsumsi. Waman waqa'a fi syubuhat, siapa saja yang terjatuh dalam keharaman, waqa'a fil haram, dia terjatuh pada yang haram. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ada dua maksudnya. Yang pertama adalah seseorang yang membiasakan diri meremehkan syubuhat, maka dia suatu saat akan terjatuh pada yang haram. Maksud yang kedua, seseorang yang biasa meremehkan syubhat, maka mereka akan benar-benar terjatuh dalam keharaman dan biasa meremehkan dosa-dosa besar. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kondisi yang terjadi pada kalangan Yahudi Bani Israel. Pernah dengar kaum Yahudi Bani Israel? Mereka itu biasa melakukan maksiat yang dianggap remeh atau kecil. Akhirnya kecil, kecil, kecil, terus jadi berani yang sedang, terus jadi berani melakukan dosa yang besar. Satu-satunya kaum umat manusia yang berani sampai membunuh Nabi adalah Yahudi Bani Israel. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman akan hal tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 112. Gambaran Allah terhadap Yahudi Bani Israel, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan, tanpa dasar, dengan seenaknya membunuh para nabi. Kenapa mereka bisa sampai tega membunuh para nabi? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka biasa maksiat sehingga mereka kelewat batas. Halal apa haram ya? Syubhat. Ah, ambil aja. Terjatuh dia pada yang haram kecil, kemudian keharaman yang kecil ini akan menariknya untuk melakukan keharaman yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ma'siyatu tajurru ukhtaha. Satu perbuatan dosa maksiat akan menarik saudarinya dilakukan oleh pelaku yang sama. Kalau seseorang biasa meremehkan dosa-dosa yang dianggap kecil, maka bukan mustahil dia akan terbiasa dan ringan untuk melakukan dosa yang lebih besar. Karenanya Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di awal tafsirnya beliau pernah membawakan sebuah syair. دَعِ الصَّغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ ذَاكَ التُّقَى. Tinggalkan dosa yang kecil juga dosa yang besar, itulah takwa. Kita meninggalkan dosa yang kecil dan dosa yang besar, itulah takwa. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar meninggalkan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil juga ditinggalkan. Kemudian beliau berkata, innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu terdiri dari tumpukan kerikil. Iya atau tidak? Tumpukan batu, tumpukan pasir, tumpukan kerikil, terus menjulang menjadi gunung. Artinya, kalau seseorang biasa menumpuk dosa kecil, ah kecil, ah biasa, ah sederhana, ah istighfar gampang, ah, maka menjadi tumpukan gunung. Man waqa'a fi syubuhat, waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada syubhat, dia terjatuh pada yang haram. Baik, maknanya adalah mungkin sekarang dia benar, itu bukan haram, tapi suatu saat karena tidak selektif, tergesa-gesa menggampangkan yang syubhat, suatu saat dia akan terjatuh pada yang haram. Atau terjadi kondisi pada dirinya sebagaimana yang terjadi pada Yahudi Bani Israel. Gara-gara dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil ditumpuk terus, akhirnya menjadikan hati mereka batu, sehingga mereka dengan tega membunuh para nabi. Kenapa orang-orang Bani Israel sampai membunuh para nabi? Allah menyebutkan dzalik, itu terjadi bima asau, disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Awalnya kecil, dilanggar lagi, kecil, dilanggar lagi, sampai kemudian berani untuk melanggar pelanggaran yang besar. Wa kanu ya'tadun, dan mereka kelewat batas. Ini kaidah agung di dalam agama kita. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada syubhat atau mushtabihat yang masih samar, belum jelas kehalalan atau keharamannya. Bagaimana saya menyikapi yang seperti itu, Ustaz? Nabi telah berpesan, tinggalkan. Karena seseorang yang meninggalkan syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Kenapa menjaga agamanya? Karena dia tidak jadi terjatuh pada yang haram. Dia jaga agamanya. Dan kenapa dia jaga kehormatan dirinya? Karena tidak akan ada orang yang berkata bahwa saya telah melakukan dosa dengan melaksanakan atau melakukan yang syubhat tadi. Terjaga saya. Namun siapa saja yang memberanikan diri untuk terjatuh pada yang syubhat, maka ia telah terjatuh pada yang haram. Jadi kalau ada sesuatu yang syubhat, tinggalkan. Kalau kita terdesak dengan waktu untuk mengetahui ini halal atau haram, tanyakan kepada orang-orang yang berilmu, para ulama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah analogi sederhana dan mudah untuk kita pahami. Kata Rasulullah, "Karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi." Seperti seorang penggembala yang membawa hewan-hewan gembalaannya tapi dekat-dekat dengan area terlarang. Seorang penggembala itu pasti membawa hewan gembalaannya menuju padang ilalang yang tidak terlarang, ya atau tidak? Yang diperbolehkan, silakan, ini rumput terbuka, boleh dimakan oleh siapa saja. Tapi ada batasan. Kalau yang ini jangan ya, karenanya orang yang punya tanaman, dan ini biasa diketahui oleh orang-orang yang di daerah atau di desa, kenapa tanaman mereka, ladang mereka dipagar supaya tidak dimakan oleh hewan liar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Karra'i yar'a haula al-hima." Seperti seorang penggembala yang membawa gembalaannya menuju area yang terlarang, yushiku an yarta'afi, hampir saja dia masukkan ternaknya itu kepada area terlarang. Kalau sampai masuk area terlarang, apa yang akan terjadi pada penggembala tersebut? Kena hukuman. Ini lampu merah dilanggar, ya kena semprit. Ini tidak boleh, ini boleh. Oh ya sudah, saya yang boleh, bagus. Deket-deket dikit, jangan. Deket lagi sama yang gak boleh, jauh, jangan. Jangan dekat-dekat kepada area yang kuning, apalagi yang jelas merah. Kemudian Rasulullah lebih menegaskan analogi tersebut dan beliau bersabda, ala wa inna li kulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja, setiap penguasa, mereka memiliki wilayah batasan area terlarang. Ini area kekuasaan saya. Bangsa lain yang bukan termasuk kerajaan saya, bukan termasuk rakyat di kerajaan saya, jangan deket-deket ini. Dan subhanallah, ini pun terjadi di setiap negara. Wajar kalau kemudian setiap negara itu memiliki batasan supaya tidak dilanggar oleh siapapun. Seperti perairan, bahkan perairan itu ada batasannya dan ada penjaganya di situ. Kalau dari negara lain masuk ke perairan Indonesia, Indonesia marah. Logis gak marahnya? Logis. Ini area saya, ini kekuasaan saya. Yang mau berada di situ ikuti aturan saya. Ala wa inna li kulli malikin hima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap raja, setiap penguasa, dia memiliki batasan area terlarang. Kemudian Rasulullah menyambung lagi, ala wa inna himallah maharimu. Ketahuilah sesungguhnya area, batasan area terlarang milik Allah adalah yang haram-haram. Maka antara yang halal dengan yang haram, jelas ini haram, jelas saya jauhi. Ini halal, jelas saya konsumsi. Kalau ada yang abu-abu, saya takut yang abu-abu itu dekat kepada yang haram, maka saya tinggalkan yang abu-abu tersebut. Saya tinggalkan yang abu-abu tadi supaya tidak jadi terjatuh pada yang haram. Kalau seorang raja itu membikin batasan, tapal batas, maka beliau memiliki aturan bagaimana siapa saja yang ingin melewati batasan tersebut, ada aturannya. Sebetulnya lebih sederhana lagi kalau kita bilang di rumah kita sendiri. Rumah kita selalu terbuka untuk tamu. Betul atau tidak? Ada orang yang mau bertamu, silakan. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan seorang yang bermaksud untuk bertamu tapi masuknya dari jendela kamar rumah kita. Sebentar, rumah saya terbuka untuk tamu, tapi tamu juga ada aturan mainnya. Masuk lewat pintu depan rumah, jangan masuk lewat jendela kamar rumah saya. Itu bukan pintu keluar masuk. Masuk lewat sini. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Sudah bertamu, disediakan tempat duduk, disajikan makanan dan minuman sebagai sambutan hangat tuan rumah kepada tamunya. Tiba-tiba tamu itu seenaknya dia bangkit dari tempat duduknya, dia menuju pintu kamar rumah kita dan dia buka seenaknya. Kita bisa terima gak tamu yang kayak gitu? Sebentar, saya terima Anda dengan hormat, silahkan bertamu ke rumah saya. Tapi kalau Anda sembarangan di rumah saya gak bisa terima. Allah subhanahu wa ta'ala punya batasan dalam agama ini. Dan batasan Allah adalah hukum-hukum haram yang telah ditetapkannya. Maka jangan kita berani untuk mendekat kepada-Nya. Kemudian ada orang yang berpikir lebih jauh, dia bertanya, so, kalau saya mendekat batasan keharaman Allah, emang apa resikonya buat saya jatuh pada yang haram? Masa bodoh? Terserah saya mau jatuh pada yang haram atau tidak. Sebentar, itu berpengaruh pada hatimu. Masa bodoh? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita mengaitkan hukum halal, haram dan syubhat dengan hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini buat kotak pertanyaan. Kalau gitu mohon dibantu diedarkan saja biar mudah. Jazakumullah khairan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di setiap jasad ini ada segumpalan yang besarnya hanya sekedar bisa dikunyah, gumpalan mudghah. Seperti hadis kita yang keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghah. Mudghah itu diambil dari kata madogha dalam bahasa Arab yang artinya mengunyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sungguh di dalam ragamu, di dalam raga setiap manusia terdapat sebuah gumpalan yang besarannya bisa dikunyah. Dan kondisi gumpalan tersebut, idza salahat, jika dia baik, salahal jasadu kulluh, akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila gumpalan tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan ikut rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa gumpalan itu adalah kalbu, jantung manusia. Sebahagian orang bertanya, korelasinya apa Ustaz? Kok hukum halal jelas, yang haram jelas, diantaranya ada yang syubhat dan harus kita hindari. Kemudian kok Nabi SAW menyebutkan tentang kalbu, jantung hati kita? Karena kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa saja mengkonsumsi sesuatu yang syubhat dan itu menjadikan hati kita rusak. Kalau hati kita rusak, dijamin seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Tapi kalau kita selektif, hanya merasa cukup dengan yang jelas halalnya saja, maka akan menjadikan kalbu kita bersih, baik. Dan apabila kalbu kita baik, akan menjadi baik pula seluruh anggota tubuh kita. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Kita semua akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu. Di hari perjumpaan kita dengan Allah, tidak lagi bermanfaat, tidak anak cucu kita, tidak pula harta kita, tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbu yang salim. Dengan kalbu yang salim. Maka kalau kita tidak selektif terhadap yang halal, terhadap yang haram, terhadap yang syubhat, itu akan berpengaruh kepada kalbu, jantung hati kita. Padahal jantung hati kita ini menjadi tolok ukur keselamatan kita saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ash-Shu'ara. Dalam surat Ash-Shu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan. Tidak bermanfaat kecuali yang datang menjumpai Allah dengan kalbu yang bersih, dengan kalbu yang selamat. Karenanya Nabi mengingatkan kita bahwa di dalam setiap raga kita ini ada segumpalan, yang bila mana segumpalan tersebut menjadi baik, menjadi baik pula segenap anggota tubuhnya. Apabila segumpalan tersebut buruk, menjadi buruk pula lah segenap anggota tubuhnya. Gumpalan itu adalah kalbu yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, hadis ini sebagaimana tadi di awal disebutkan sebagai hadis yang merupakan kaidah dalam agama ini. Para ulama menjelaskan segala sesuatu itu hukumnya dalam syariat Islam terbagi menjadi tiga. Ada yang halal dengan kehalalan yang jelas, ada yang haram dengan keharaman yang jelas, namun ada pula yang masih bias, samar. Hukum halal jelas dan haram jelasnya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada kita bahwa seseorang yang meninggalkan syubhat yang tidak jelas ini, dia akan menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tapi kalau seseorang yang memberanikan diri untuk terjatuh pada yang syubhat, maka dia akan terjatuh pada yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya dekat-dekat dengan tapal batas. Hampir saja dia masuk ke bagian terlarang sehingga dia akan mendapatkan hukuman. Ketahuilah bahwa di dalam raga kita ada kalbu yang apabila baik akan menjadi baik pula segenap anggota tubuh dan demikian pula sebaliknya. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah bahwa kalau seseorang itu terbiasa mengkonsumsi, melakukan yang haram meskipun kecil atau sedikit, maka dia akan terjerembab pada dosa atau kemaksiatan yang lebih besar. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, La'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduh thumma yasriqul habla fatuqta'u yaduh. Kata Nabi SAW, Allah melaknat seorang pencuri yang mengawali pencuriannya dengan mencuri sebutir telur. Besar apa kecil? Kecil. Kemudian pada akhirnya sampai dia harus dipotong tangan karena kebiasaannya mencuri. Mulai dari telur, kemudian dia mencuri habl, tali, dan pada akhirnya pun tangannya dipotong. Ustadz, kok nyuri telur tangannya dipotong? Ini gambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hakikat, gambaran. Jadi kalau bukan kalau kemudian ada pencuri di pasar yang mencuri telur tertangkap harus dipotong tangannya juga bukan. Tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seseorang yang bertahap pencuriannya dari mencoba mencuri satu butir telur, mencuri seutas tali, terus sampai pada akhirnya dia mencuri sesuatu yang mengharuskan tangannya dipotong. Lebih daripada sekedar dipotong tangannya, Rasulullah menyatakan la'anallah, Allah melaknatnya. Allah melaknat seorang pencuri yang pencuriannya itu bertahap sehingga dia sampai kepada titik pencurian yang dengannya dia harus dipotong tangan. Wal'iyadzubillah. Maka membiasakan diri terjatuh pada keburukan yang kecil akan menyebabkan dirinya terbiasa untuk melakukan keburukan yang bersifat lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dalam agama ini dan menjauhkan diri kita dari yang haram, dari yang syubhat, sehingga kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan melalui tulisan. Mohon penjelasan Ustadz, apa definisi tentang sunnah? Apakah mengikuti sunnah Nabi itu hukumnya wajib? Baik, kami akan jelaskan bahwa ketika sunnah diucapkan, kata-kata sunnah diucapkan, maka sunnah itu memiliki satu dari empat kemungkinan makna. Boleh dicatat. Kalau kita mendengar sunnah, maka kata-kata sunnah ini memiliki satu dari empat kemungkinan makna. Yang pertama, sunnah itu berarti seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sama dengan berarti seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang bertanya kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sih ibadah Nabi di dalam rumah. Kemudian dijawab oleh para istri beliau. Ternyata tiga orang ini semakin merasa melempem, maksudnya makin merasa kecil. Ya Allah, kecil sekali berarti kita ini dibandingkan ibadah Nabi. Dibandingkan ibadah Nabi yang kita ketahui beliau lakukan di luar rumah, kita ini kecil. Setelah kita tahu bahwa ibadah Nabi di dalam rumah luar biasa hebatnya, kita merasa semakin lebih kecil lagi. Maka masing-masing dari ketiga orang itu bertekad, kalau begitu, kata yang pertama, aku akan sholat di sepanjang malam, setiap malam. Kalau sudah datang malam, tidak ada kata tidur. Untuk sholat sepanjang malam, setiap malam. Itu tekad orang yang pertama dalam rangka ingin meningkatkan kualitas penghambaan dirinya kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa tertinggal jauh. Yang kedua bertekad, dia berkata, aku akan selalu puasa setiap hari sepanjang tahun. Kalau puasa Ramadan maklum, kita tahu bahwa puasa Ramadan satu bulan penuh wajib bagi setiap muslim. Tapi selain Ramadan, maka bersifat anjuran. Apakah itu puasa Senin Kamis ataukah puasa 3 hari dalam satu bulan, Ayyamul Bidh, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah, ataukah puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak dan seterusnya. Ini paling hebat. Tapi orang yang kedua di antara sahabat ini bertekad untuk puasa sepanjang tahun, 360 hari kurang lebih. Kemudian yang ketiga bertekad, aku tidak akan menikah. Nikah ribet, bikin susah, bikin berat, banyak ikatannya, banyak aturannya, saya jadi tidak bebas beribadah. Itu menurut beliau, saya tidak akan menikah. Khawatir kalau menikah nanti terkurangi waktu salat, nanti terkurangi waktu puasa, saya gak mau menikah. Kemudian mereka bertiga berlalu pulang. Sampailah kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memanggil mereka bertiga. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga yang telah berkata tekad ini, tekad itu dan seterusnya? Mereka pun mengiyakan, iya wahai Rasul. Kemudian Nabi meluruskan, Ama wallahi inni la atqakum li rabbikum wa akhsyakum lah. Ketahuilah bahwa aku telah dijadikan hamba yang paling bertakwa dibandingkan kalian dan paling takut tunduk kepada Allah dibandingkan kalian. Aku, kata Nabi, aku yang dijadikan oleh Allah lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku salat malam dan tidur. Aku terkadang puasa, terkadang tidak. Puasa sunnah, puasa nafilah anjuran. Dan aku menikah dengan wanita. Kemudian Nabi bersabda, dan ini bagian yang ingin kita garis bawahi sebagai makna sunnah dengan mafhum semua yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka tuntunan sunnahku, dia bukan bagian dariku. Kata para ulama, kata-kata sunnah di sini tidak mungkin diartikan kecuali semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu menikah, puasa, salat dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Jadi kalau kita mendengar sunnah, maka kata sunnah ini memiliki satu dari empat kemungkinan makna. Yang pertama adalah sunnah dengan arti seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib ataupun yang anjuran. Yang kedua, sunnah itu artinya adalah hadis. Ketika dia disebutkan bersanding dengan Al-Quran, Al-Quran dan As-Sunnah, maka sunnah di sini artinya adalah hadis. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal yang bila mana kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya, tidak akan tersimpang jalan sampai kapanpun. Pegang teguh dengan kedua hal ini. Apa itu? Kitaballah, kitab suci Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, artinya hadisku. Berdampingan penyebutan dengan Al-Quran, maka Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah artinya hadis. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Pernah dengar kata bid'ah, Pak? Lawannya bid'ah adalah sunnah. Ini pun diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan selainnya dari sahabat mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, dan sunnah para al-khulafa al-rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, tinggalkanlah oleh kalian perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru dalam agama disebut bid'ah. Jadi kalau kita ini pernah mendengar bid'ah, itu adalah sebuah kata yang pernah disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau pernah menyebutkan secara langsung kata-kata sunnah di hadis yang sama. Maka terkadang kita mendengar sunnah, definisinya adalah lawan dari Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Sunnah adalah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bid'ah itu adalah lawannya. Maka kalau kita dengar sunnah, di antara kemungkinan maknanya adalah itu sesuatu yang bukan bid'ah. Makna yang keempat adalah makna yang sejak dulu diajarkan kepada kita, sejak SD. Dan saya cukup yakin itu pula yang diajarkan oleh guru-guru agama kita waktu kita duduk di bangku sekolah dasar. Sunnah itu adalah perbuatan yang bila kamu lakukan kamu dapat pahala, bila kamu tinggalkan tidak mengapa. Dan ini adalah istilah para usul fiqih, para ahli usul fiqih, usuliyun dan para fuqaha. Jadi tidak salah memang sunnah itu terkadang dimaknai oleh sebagian orang jika dilakukan adalah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak mengapa. Ya, itu satu dari empat makna sunnah. Nah, kemudian menarik pertanyaan yang kedua, apakah mengikuti sunnah Nabi, ini tulisannya begitu, apakah mengikuti sunnah Nabi itu hukumnya wajib? Kira-kira sunnah di sini kita bisa artikan yang mana? Yang pertama atau yang keempat? Saya ulangi ini, pertanyaannya sesuai dengan yang ditulis dalam lembar pertanyaan. Apakah mengikuti sunnah Nabi itu hukumnya wajib? Sunnah di sini dengan diikuti kata-kata Nabi tidak mungkin memiliki makna yang keempat. Jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi sunnah Nabi di sini maknanya adalah yang pertama, yaitu ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ditanya, "Ustaz, kenapa Ustaz berjanggut lebat pula?" Secara ilmiah kami akan menjawab ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmiah kami akan menjawab ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si penanya itu memahami makna sunnah dengan pengertian yang keempat. Loh Ustaz, kalau gitu, kalau memang sunnah, Ustaz itu kelihatan lebih tua dengan jenggot. Cukur aja Ustaz. Ustaz akan kelihatan lebih keren. Karena dia memahaminya sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ungkapan beliau, Ustadz kalau dicukur jenggotnya jadi keren, maka kita bisa ingatkan beliau ungkapan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, Alhamdulillahilladzi jammalar rijala billiha. Segala puji bagi Allah yang telah membuat ganteng kaum laki-laki itu dengan janggut. Kira-kira kita atau ibunda Aisyah yang lebih mengerti tentang syariat Islam? Kita atau ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Satu-satunya wanita dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Tujuh dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau, Aisyah, satu-satunya wanita. Adapun Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, ini secara berurutan, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Aisyah, kemudian la ilaha illallah, Ibnu Abbas, Jabir, Ibnu Abdillah Al-Ansari, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tujuh orang, semuanya laki-laki kecuali satu, yang diurutan keempat, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir Ibnu Abdillah Al-Ansari, kemudian Abu Sa'idin Al-Khudri. Maka kalau ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para pria itu ganteng dengan lihyah, dengan janggut, maka apakah kita yang lebih paham tentang Allah ataukah ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sekedar sebuah contoh, sekedar sebuah contoh penerapan makna as-sunnah ketika kita menjumpai sebagian orang yang baru memahami sunnah itu hanyalah kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa celananya kok tidak melebihi mata kaki? Iya, inilah sunnah. Dia memahaminya, kalau sunnah saya masih senang di bawah mata kaki, gak apa-apa kan? Karena dia masih memahami makna yang keempat. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semua tuntunan yang diajarkan oleh beliau, siapa yang berpegang teguh dengannya, itulah keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Maka kalau pertanyaannya apa hukum mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya adalah wajib. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Satu pertanyaan 14 menit. Karena memang harus demikian. Baik. Selanjutnya, saya punya penghasilan dari hotel, villa, restoran. Ketika hotel, villa, restoran itu dikelola tanpa ada unsur keharaman, kenapa jadi haram? Menjadi haram itu ketika di dalamnya ada unsur yang haram. Di hotel dibolehkan yang menginap itu adalah pasangan pria wanita, bukan mahram. Berarti penginapan tersebut membolehkan sesuatu yang berpotensi terjadi perzinaan, haram. Ini akan berbeda kalau pertanyaannya, terus bagaimana hukumnya Ustadz kalau menginap di penginapan yang seperti itu? Ya carikan penginapan yang betul-betul dikonsumsi oleh publik tetapi syar'i 100%. Sulit. Apalagi di tempat atau di negeri kita ini. Villa pun demikian. Restoran, kalau restoran insya Allah lebih mudah. Oleh karena itu, kalau seseorang bekerja atau memiliki penghasilan dari usaha seperti penginapan, villa, restoran dan seterusnya, pastikan bahwa di dalamnya itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum syariat Islam, maka insya Allah tidak mengapa. Ini ada memang, tetap ada penginapan, villa, hotel atau restoran yang dikelola dengan cara yang syar'i, masih ada, alhamdulillah. Saya tidak berani tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa seseorang yang bekerja di hotel harus segera keluar karena penghasilannya haram. Harus diteliti terlebih dahulu. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Sebuah kaidah. Menghukumi sesuatu adalah cabang setelah seseorang mengetahui hakikat sesuatu tersebut secara terperinci. Ini air. Atau ini. Ini air. Air teh. Halal atau haram? Halal atau haram? Hah? Halal. Tiba-tiba ada seseorang yang membawa sesuatu kemudian meneteskan sesuatu di dalamnya. Tes, tes. Apa yang diteteskan? Entah, kita gak tahu. Yang jelas kita semua melihat ada seseorang meneteskan sesuatu di sini. Kemudian diangkat lagi. Ini halal atau haram? Jadi ragu atau tidak kita? Kita harus tahu dulu apa yang diteteskan. Kalau yang diteteskan adalah air pam, air ledeng, ya enggak masalah, tetap halal. Tapi kalau yang diteteskan adalah khamr meskipun dengan kadar yang kecil, maka tetap jadi tidak boleh dikonsumsi. Maka al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Kalau ingin bertanya tentang sesuatu, apakah halal ataukah haram, maka harus diperinci pula hakikat yang ada padanya. Jangan tergesa-gesa. Begitu pula ketika kita bertanya kepada seorang syaikh, kepada seorang alim, tanyakan kepada beliau secara terperinci agar fatwa yang akan disampaikan disesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Kalau memang halal, maka akan dijawab halal. Jika memang haram, maka akan dijawab haram. Itulah amanah yang ada di pundak setiap alim. Karena dia juga tidak boleh tergesa-gesa untuk menghukumi apakah halal ataukah haram. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukum foto, video, televisi? Apakah ini perkara yang syubhat? Allahu ta'ala a'lam. Sebahagian ulama memang tetap mengkategorikan foto, video sebagai sesuatu yang terlarang. Namun sebagian yang lain berpendapat boleh. Dan mereka menjelaskan itu secara ilmiah. Maka agar tidak menjadi syubhat bagi kita, kita gali permasalahan tersebut secara ilmiah pula. Apa dalil yang menyatakan bahwa itu terlarang? Bla bla bla bla bla bla. Dan apa dalil yang menyatakan itu menjadi boleh dengan kondisi tertentu? Bla bla bla bla bla bla. Karena seperti sekarang ini misalnya, sebuah kajian diselenggarakan di Masjid Al-Firdaus, Jannatul Firdaus, yang dihadiri oleh katakanlah 100 orang misalnya. Agar manfaat ini bisa menyebar, menjadi bisa dipahami oleh 1000 orang, atau mungkin terekam kekeliruan yang telah disampaikan oleh pemateri. Ustadz, antum keliru. Dulu antum menyampaikan ini. Bukankah mestinya yang benar adalah ini? Kalau tidak terekam, sulit untuk meluruskan, mengoreksi. Maka pada perekaman ini ada hajah, ada kebutuhan. Dan sebagian besar ulama yang memperbolehkan adanya foto, adanya televisi, adanya rekaman video adalah untuk hajah menjadi tersebar luasnya kebenaran, menjadi tersebar luasnya kebaikan. Apakah ini menjadi syubhat, Ustaz? Syubhat bagi orang yang tidak mengetahuinya secara rincian ilmiah. Tetapi tidak menjadi syubhat bagi seseorang yang telah mengetahui, oh, oleh para ulama yang membolehkan adalah dalilnya demikian, yang tidak memperbolehkan dalilnya demikian. Oh, berarti ini masuk kepada zona ijtihad fiqhi. Ijtihad fiqhi. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau saya mengambil salah satu dari kedua pendapat tersebut, maka sudah tidak lagi dikatakan bahwa saya melakukan sesuatu yang syubhat. Tidak. Kenapa? Karena ulama memperbolehkannya. Atau para ulama, saya mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkannya karena ada di antara para ulama yang menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka sudah tidak lagi menjadi samar. Tapi sikap yang paling bijaksana memang adalah al-ahwat. Pakai ha, pakai to, bukan akhwat. Kalau akhwat pakai kha dan pakai ta. Ini pakai ha dan pakai to. Al-ahwat yang paling lebih menjaga kualitas agama kita adalah kalau hal-hal tersebut tidak kita butuhkan, maka tidak perlu kita konsumsi, tidak perlu kita pakai. Kalau tidak kita butuhkan, maka tidak kita pergunakan. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apakah merokok itu jatuh kepada perkara syubhat atau haram? Dalil yang paling rajih, afwan Ustaz. Kenapa afwan? Penanya tidak bersalah. Dia ingin mengetahui kebenaran, apa hukumnya merokok? Apa hukumnya merokok? Tidak ada satu dalil pun, tidak di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara tekstual menyebutkan hukum rokok. Menyebutkan hukum rokok. Rokok itu haram, enggak ada. Sebagaimana ganja itu haram, enggak ada ayat atau hadis yang menyebutkan ganja itu haram. Tapi kita akan dapatkan banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang menyimpulkan segala sesuatu yang akan memberikan akibat buruk kepada kita, maka itu hukumnya haram. Jika sesuatu akan berakibat buruk, memberikan dampak negatif bagi kita, maka itu hukumnya haram. Sekarang pakar kesehatan mana yang akan menentang bahwa rokok itu dapat menyebabkan apa saja? Bla bla bla bla. Sekarang lebih dipertegas lagi dengan singkat, rokok membunuhmu. Kalau dengan rokok membunuh kita, padahal Allah melarang kita untuk membunuh diri kita sendiri, bahkan Allah melarang kita untuk melemparkan diri kita ke dalam kehancuran. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Pakar kesehatan mana yang berkata bahwa rokok itu baik? Saya tidak bicara rokok, Pak. Kejadian nyata yang terlihat sendiri dengan kedua mata. Sebuah masakan telah siap disajikan. Siap disajikan oleh seorang ibu yang pandai masak. Dan ini sudah dikenal. Kalau ibu tersebut masak, Masya Allah, tangannya itu berjodoh dengan setiap jenis masakan. Ternyata suatu ketika masakan yang dihidangkannya rasanya pahit total. Ibu itu bingung, sebingung-bingungnya. Maka kemudian beliau bertekad untuk koreksi apa yang ada dalam masakan saya. Ternyata didapatkanlah ada anaknya yang iseng potong-potong daun tembakau. Seiris daun tembakau dimasukkan ke dalam masakan tersebut. Jadi pahit. Jadi, baik. Maka pakar kesehatan mana yang akan berkata bahwa rokok baik? Sekarang, melebihi Indonesia barangkali, banyak negara-negara kafir di luar sana yang sangat ketat terhadap orang-orang yang merokok, sehingga mereka disiapkan tempat-tempat khusus. Ketika para perokok itu merokoknya di luar area khusus para perokok, maka dia dikenakan sanksi sebagai pelanggaran. Betul atau tidak? Kenapa? Karena asap rokok lebih berbahaya bagi para perokok pasif daripada para perokok aktif. Islam mengharamkan kita menzalimi orang lain. Terus kalau kita akan runtut rokok ini, kita akan dapatkan bahwa rokok hanya menjadi, mohon maaf, ciri khas orang-orang yang baik atau yang, sehingga ada seorang ustadz yang mengajak kita semua untuk merenungi. Coba bayangkan, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yang pantas itu beliau merokok apa tidak? Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, yang lebih pas bagi sosok seorang rasul, figur seorang teladan, itu beliau merokok atau tidak merokok? Banyak dari para ayah perokok, dia tidak sudi anaknya merokok. Banyak para ayah yang merokok, perokok berat, dia tidak sudi anaknya merokok. Ketika anaknya protes, bapak melarang saya merokok, bapak sendiri merokok. Terus dia bantah bapaknya dengan seperti itu. Bapak sendiri merokok, bapak sendiri merokok. Akhirnya sang ayah tetap pada keputusannya, ya sudah, kalau kamu tidak boleh merokok, kalau kamu memang mau merokok, merokoklah, jangan dilihat sama bapak. Boleh, tapi jangan ketahuan sama bapak. Tanda bahwa bapak itu tidak sudi melihat bapak, melihat anaknya. Dari ini sebelum kita bicara haram, maka simpulkan sendiri apakah rokok itu sesuatu yang baik, bermanfaat dunia apalagi akhirat ataukah tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Dosa. Dosa itu tempatnya di sur. Dosa itu tempatnya di sur. Maka ditinggalkan. Karena dosa itu tempatnya adalah di neraka. Dosa itu tempatnya di neraka. Dosa itu tempatnya di neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari hal-hal yang buruk, termasuk rokok. Ustadz, bagaimana metode menghafal hadis dengan benar dan efektif agar dapat kami lebih mudah menghafal? Jazakumullahu khairan. Ada beberapa cara. Di antaranya adalah diulang-ulang. Diulang-ulang. Coba saya tanya sama hadirin sekalian. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah di luar kepala? Hah? Padahal juga banyak di antara kita yang tidak paham benar apa makna dari surat Al-Fatihah. Tapi karena sudah seringnya kita mendengar, kita mengulang, kita membaca Al-Fatihah dari kecil, maka kita sekarang keluar Al-Fatihah itu dengan mudah. Surat Qul Huwallahu Ahad, kenapa bisa keluar begitu lancar seperti air yang mengalir di sungai? Les begitu ya. Qul Huwallahu Ahad, fasih, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kita bisa membaca dengan lancar? Karena selalu diulang-ulang. Bahkan sampai sekarang ini surat favorit kita setelah Al-Fatihah adalah. Maka metode yang mungkin saya anjurkan untuk hadirin sekalian agar bisa efektif adalah diulang-ulang. Ustadz capek, ustadz tenggorokan saya kering, ustadz. Tidak ada kebaikan yang tidak butuh pengorbanan. Mau baik ya butuh pengorbanan. Mau baik maka butuh pengorbanan. Banyak yang perlu kita korbankan saat kita bersungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan, jalan kebenaran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada metode yang lain, tapi ini nampaknya kurang pas untuk para pemula, yaitu dengan memahami maknanya. Jadi ingin menghafalkan biar cepat dipahami dulu maknanya apa sih ini maksudnya. Innamal a'malu binniyat. Lihat maknanya, sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Kita akan melihat ada kemiripan-kemiripan kata. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, al-a'mal dekat dengan amal, binniyat dengan niat. Bahasa kita juga banyak yang terserap dari bahasa Arab. Terus seperti itu. Tetapi sekali lagi ini tidak lebih efektif bagi seorang pemula daripada yang pertama. Saya sangat anjurkan yang pertama, diulang-ulang. Diulang-ulangnya pendek-pendek, jangan panjang-panjang, berat nanti. seperti kita menghafal hadis ini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bisa jadi kita gagap menghafal karena langsung banyak. Coba innal halala, innal halala, innal halala, innal halala, innal halala, innal halala. Berapa kali Ustaz? Tergantung kebutuhan. Ada sebuah metode menghafal Al-Qur'an disebut metode 20. Metode 20. Dia mengulang setiap ayat 20 kali. Baca ayat, dibaca ayatnya, dibaca, betul-betul dibaca. Meskipun sudah 10 kali dibaca sudah hafal, kali yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13 dia tetap baca. Sampai 20. Kemudian ditutup, diulang 20 kali lagi. Jadi kalau sudah dibaca innal halala, innal halala, innal halala, innal halala, tutup. Innal halala, innal halala, innal halala. Saya jamin tenggorokan kita kering. Iya memang. Tapi seperti tadi disampaikan, kebaikan itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Ya. La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak diraih dengan cara berleha-lehanya badan ini. Pengennya berpangku tangan, bertopang dagu, duduk santai, hafal Al-Quran 30 juz. Mustahil. Mustahil. Kita pengennya cuma duduk santai, tiba-tiba hafal Arba'in Nawawiyah. Ini mustahil. Harus ada upaya, harus ada usaha dan kesungguhan. Wallahu ta'ala alam. Apakah puji-pujian di antara salat tarawih telah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak didapatkan satu riwayat pun yang menyebutkan adanya pujian-pujian, zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa tertentu yang dibaca antara jeda dua rakaat kepada rakaat yang lain. Tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabatnya. Maka kita tidak melakukannya. Seandainya saja ada, maka kita jalankan. Seandainya saja ada, maka kita jalankan. Saya sering mengungkapkan secara sederhana, Islam itu mudah sebetulnya. Tinggal copy paste. Copy paste. Apa yang saya ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang saya jalankan. Saya tidak tahu Nabi mengajarkan atau tidak, tidak saya jalankan. Saya belum tahu, Ustaz. Ya sudah, jalankan. Lebih baik sedikit tetapi dapat dipertanggungjawabkan validitas kebenarannya daripada banyak tapi tidak ada tuntunannya. Lebih baik sedikit yang kita jalankan tetapi telah dipertanggungjawabkan kebenarannya, terus dilakukan kontinu dan konsisten, itu lebih baik daripada kita banyak melakukan berbagai bentuk amal dan ibadah tapi ternyata itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustadz, untuk anggota keluarga yang sudah berhaji dan sepuh, bagaimana menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya menuntut ilmu? Karena mereka sudah bagus ilmu agamanya tapi belum familiar dengan dalil dan hadis harus ada di setiap hukum ibadah. Jika bagus ilmu agama yang ditanyakan ini benar-benar benar bagus dan benar ilmu agamanya lurus, maka sampai pun kalau seseorang itu tidak hafal hadisnya tidak masalah. Yang penting benar. Meskipun kita tidak hafal hadisnya. Sekarang ada yang hafal hadis setiap gerakan sholat, angkat tangan. Ada yang hafal hadis setiap gerakan sholat agar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ada yang hafal hadisnya secara terperinci setiap gerakan sholat? Saya pernah membaca begini, kemudian saya jalankan, tapi saya belum hafal, gak masalah. Tapi kalau saya punya kemampuan untuk menghafalkan, itu lebih baik. Karenanya ketika ada seseorang yang mungkin sudah sepuh ya, sudah lanjut usia, kemudian beliau memang benar ilmu agamanya, lurus pemahamannya terhadap agama ini, benar amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun beliau belum hafal dalil-dalilnya secara terperinci, tidaklah mengapa. Tapi kalau ternyata yang dianggap benar oleh penanya ternyata belum sepenuhnya benar, ya ini berarti perlu dikuatkan, perlu diberikan masukan kepada sepuh tadi agar beliau belajar. Yang paling penting itu bukan menghafal dalilnya, tetapi kesesuaian, keselarasan apa yang dilakukan dengan dalil terkait dengannya. Wallahu a'lam. Apakah tema kajian untuk mereka masih perlu membahas tauhid? Tauhid itu bukan sesuatu yang akan usang. Sampai pun kita yang merasa sudah bertauhid, kita tidak boleh merasa bosan dengan pembahasan tauhid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sesaat menjelang wafatnya beliau mengingatkan umatnya tentang tauhid. Padahal tauhid para sahabatnya sudah kuat atau belum? Sudah kuat. Tetapi sesaat pada saat beliau akan wafat, disebutkan dalam riwayat yang sahihah sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat payah kondisi kesehatannya, sampai-sampai beliau mengambil selimut dan menutupi kepala beliau. Ketika beliau merasa terengah-engah, maka beliau buka kembali. Kemudian beliau merasa menggigil, beliau tutup kembali. Nafasnya terengah-engah karena tertutup selimut, dibuka kembali. Dan itu beberapa waktu saja sebelum beliau wafat. Tahukah kita apa yang beliau ungkapkan dalam hadisnya? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu qabri 'idan. Laknat Allah telah diberikan kepada Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai 'id yang disembah. Maka jangan kalian jadikan kuburanku disembah. Tauhid atau bukan ini? Kapan beliau ucapkan? Sesaat sebelum beliau meninggal. Maka tidak ada yang usang dengan tauhid. Apakah orang-orang yang sudah lanjut usia masih pantas diajarkan tauhid? Justru kita harus memastikan dari orang-orang yang sudah lanjut usia bahwa mereka itu telah bertauhid dengan tauhid yang lurus, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bertauhid juga dengan tauhid yang lurus. Wallahu a'lam. Ketika kita membeli makanan yang kita tidak tahu pasti tentang halal dan haramnya, contohnya membeli makanan yang dijual oleh orang non-muslim, bolehkah kita berpegang pada kaidah hukum asal makanan itu mubah? Selama tidak ada indikator, ya, segala sesuatu itu hukum asalnya mubah. Selama tidak ada indikator yang menunjukkan ke arah sana. Seorang non-muslim menjual air mineral. Apa hukumnya? Apa hukumnya membeli air mineral dari seorang non-muslim? Hah? Halal. Karena tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa itu haram. Tapi kalau kita ingin membeli bakso, misalnya ini contoh saja, ingin membeli bakso atau sosis, seseorang yang terkadang dia itu ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, setiap hari menyembelih, tetapi terkadang didapatkan dia itu tidak menyebut nama Allah, maka kita ragu dengan bakso buatannya. Apakah termasuk bakso yang dibuat, diproduksi dari daging hewan yang disembelih setelah menyebut nama Allah, atau yang tanpa menyebut nama Allah? Ini ada indikator. Maka sikap kita berhati-hati. Atau membeli daging ayam di pasar, selama tidak ada indikator yang menunjukkan barang itu menjadi syubhat atau tidak halal alias haram, yang menjadi halal sesuai dengan hukum asalnya, al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal segala sesuatu itu halal. Kalau kita mau beli daging ayam di pasar, kemudian kita tanyakan, "Pak, ini halal atau haram?" "Ya halal, Mas. Disembelihnya dengan cara Islami atau tidak?" Bisa dikasih golok kita sama orang itu. Mau beli, beli, gak mau beli, pergi. Kalau kita tidak mendapatkan adanya indikator yang menunjukkan syubhat atau bahkan haramnya daging ayam yang dijual, maka kita tidak boleh menjadikannya semata-mata menjadi syubhat, apalagi haram. Hukum asalnya mubah, halal. Tapi kalau kita melihat bahwa beliau sekali waktu sedang menjunjung, ya, sedang menggotong atau mengangkat tumpukan daging ayam, kemudian dilihatlah dia ini hanya sekedar penjual saja, bukan penyembelih, kemudian terdengar ungkapan dari penyembelih tersebut, itu sebagiannya mati kemarin. Sudah mati, belum disembelih, dijual. Maka kita pantas untuk menjaga diri untuk tidak membeli, karena kita tidak tahu apakah sebagian yang akan kita beli termasuk yang disembelih ataukah yang tidak disembelih. Karenanya hukum asalnya mubah, kecuali tatkala ada indikator yang mengindikasikan adanya perubahan hukum dari yang semula halal atau mubah menjadi syubhat atau bahkan haram. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kebenaran hanya milik Allah, dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Dan saya tidak malu untuk berkata sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila terdapat kebenaran yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan apa yang saya ucapkan, maka ambillah kebenaran yang bersumber dari hadis Nabi tersebut dan buang jauh-jauh ucapan saya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata seperti itu, maka demikian pula saya berkata. Siapapun yang mendapatkan apa yang diucapkan oleh saya sesuatu yang tidak benar, terbukti sebuah kekeliruan, maka buang jauh-jauh kekeliruan tersebut, berpegang teguhlah dengan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.